الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari dan kita masuk bab yang ke-73 dari kitab Shalah. Pada bab yang ke-73 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bagian bab tahrimi tijaratil khamri di masjid. Bab tentang bolehnya menyebutkan hukum pengharaman jual beli khamr di masjid. Boleh menyebutkan hukum tentang pengharaman berjual beli khamr di masjid. Dan jangan diartikan bab tahrimi tijaratil khamri di masjid, bab haramnya berjual beli khamr di masjid. Karena itu perkara yang sudah jelas. Berjual beli khamr tidak hanya diharamkan di masjid. Kapanpun dan dimanapun berjual beli khamr itu hukumnya haram. Bahkan jual beli secara umum di masjid itu hukumnya muharram. Nabi SAW mengatakan, "Idza ra'aytum rajul yabi wa yashtari fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Kalau kalian melihat ada orang berjual beli di masjid, maka katakan oleh kalian, perintah dari Nabi SAW agar kita mengatakan itu berdoa dengan doanya la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dengan perniagaan, dengan jual belimu. Jadi berjual beli di masjid muharram. Jadi yang dimaksud di sini bab tahrimi tijaratil khamri fil masjid, bab bolehnya menyebutkan hukum haramnya berjual beli khamr di masjid. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya al-khamr itu merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan Nabi SAW menamai al-khamr dengan ummul fawahish, induknya segala perbuatan keji. Al-khamr itu ummul fawahish, perbuatan perlu keji itu induknya itu al-khamr. Maknanya orang kalau sudah mabuk, semua perbuatan keji bisa dia lakukan. Orang yang mabuk bisa berzina, orang yang mabuk bisa membunuh, orang yang mabuk bisa menganiaya orang lain, bahkan yang mabuk bisa mengucapkan dan melakukan perbuatan kufur. Sehingga dikatakan ummul fawahish. Dan juga Nabi SAW telah melaknat khamr bukan hanya yang meminumnya saja. Nanti insya Allah kita akan lalui di kitab Al-Jami' Sahih Ma Laysa Fi Sahihain. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan la'ana Rasulullah SAW fil khamri asyarah. Nabi SAW melaknat yang berkaitan khamr itu 10 golongan. Semua yang berkaitan dan berta'awun dengan masalah khamr itu dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai al-siraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulatu ila wal mahmulata ilai, sampai yang memerasnya dan minta diperaskan itu dijadikan khamr, yang membawanya, yang minta dibawakan, dan al-yashtari, yang membelinya dan yang menjualnya, semua dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi, khamr itu kabiratun minal kabair, termasuk perkara yang besar, dosa besar yang merupakan ummul fawahish. Dan Nabi mengkhabarkan bahwasanya orang yang minum khamr itu tidak diterima salatnya selama 40 hari. yang kita baca dalam bab ini hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang isinya berkaitan dengan tahrimul khamr, pengharaman khamr. Qala haddatsana Abdan, Abdan Zaki masmu? Siapa? Irfatudek. Ahmad di Bandu, Abdan masmu? Kebelakang Azhari. Ahsan Abdullah bin Uthman. Abdan, An Abi Hamzah As-Sukari. Abu Hamzah As-Sukari. Indaman, Salman masmu? Idris, Abu Hamzah As-Sukari, siapa namanya? Asanta Muhammad Ibn Maimun. Anil A'mash, kalau Al-A'mash, Abdullah. Al-A'mash, siapa namanya? Abdullah belum. Hauzan, Al-A'mash, siapa namanya? Siapa yang jawab ini? Hauzan juga belum. Abdurrahman. Al-A'mas. Siapa namanya Abdurrahman? Muhammad Muslim. Itu Az-Zuhri. Kalau Al-A'mas. Siapa? Bisa mengabdurrahman siapa itu? Dhul-Kifli. Al-A'mas siapa namanya? Ahsan Sulaiman ibn Mihran. An Muslim, Muslim Musubay, Abu Duham. An Masruq, Masruq ibn Ajdan. An Aisyah radhi anha qalat, lamma unzilatil ayatu min suratil Baqarah fi riba, kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ilal masjid. Faqara'ahunna ala an-nas. Thumma harrama tijaratal khamr. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan tatkala turun ayat-ayat dari surat Al-Baqarah tentang haramnya riba, ayat-ayat di awal surah Al-Baqarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju masjid dan beliau bacakan ayat-ayat tersebut kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Kemudian setelah itu harrama tijarat al-khamr. Nabi SAW mengharamkan tijarah khamr, berjual beli khamr. Dan sudah kita tahu pula, Nabi SAW mengatakan atau bersabda, Inna Allah idha harrama syai'an harrama samana. Allah Subhanahu wa ta'ala jika mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan saman, hasil dari jual beli perkara yang diharamkan tersebut. Ketika Allah haramkan khamr, maka Allah haramkan hasil dari jual beli khamr. Tijarah khamr itu merupakan perkara yang muharram, termasuk dari ta'awun al-ismul udwan, dan pelakunya seperti tadi kita sebutkan di Anas, mal'un ala lisani Rasulullah SAW, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Orang yang berjual beli minuman keras itu dilaknat oleh Rasulullah SAW, dan orang yang berta'awun dalam menyebarkan minuman keras itu dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, syahidnya Nabi sallallahu alaihi menyebutkan hukum pengharaman khamar di masjid. Dan pengharaman khamar juga telah kita lalui tidak secara langsung. Khamar awalnya perkara yang yabqa ala hukmul asl, itu al-ibahah, dan tidaklah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah dan setelah keiman para sahabat radhiyallahu anhum kokoh di atas ajaran Islam, dan itu pun diharamkan secara bertahap. Diawali dengan ayat di surat Al-Baqarah, yas'alunaka al-khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Diawali pengharaman khamr Dengan turunnya ayat tersebut, mereka bertanya kepada engkau, wahai Rasul, tentang hukum khamr, itu minum keras. Maka katakan bahwasanya bertanya tentang khamr dan maisir, tentang minum keras dan judi. Maka katakan kepada mereka bahwasanya pada khamr dan keras ada manfaatnya, akan tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian ketika dunia tersebut, Umar radhiyallahu ta'ala berkata, Allahumma bayyin lana bayanan syafi'a. Beliau tidak puas dengan hal tersebut. Sampai beliau berkata, ya Allah, jelaskan kepada kami tentang hukum khamr. Itu beliau ingin khamr itu diharamkan. Karena khamr itu ummul fawahish. Kemudian setelah itu turun ayat yang lainnya, wala taqrabu sholata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat sampai kalian dalam keadaan kalian sedang mabuk. Maka para sahabat semakin jauh dari khamr. Mereka tidak minum khamr, yang biasa minum khamr, kecuali pada waktu-waktu yang panjang, yang jauh dari waktu salat. Kemudian Umar pun kata-kata yang sebut, masing-masing Allahumma bayyin lana bayanan syafi'ah. Ya Allah, jelaskan kepada kami dengan penjelasan yang memuaskan. Ingin agar khamr itu diharamkan dengan benar-benar pengharaman. Maka turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yudu syaitan wa yuqya bainakum al'adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa as-shalah fahal antum muntahun. Turun ayat pengharaman khamr yang Allah katakan, wahai orang beriman, sesungguhnya khamr itu minuman keras, dan juga al-maisir, perjudian, wal-ansab, wal-azlam, dan juga al-ansab, yaitu berhala-berhala, dan juga mengundi nasib dengan anak panah, rijsun min amali syaitan, itu merupakan najis dari perbuatan syaitan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah hal tersebut, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah katakan, innama yudhi syaitan ayuqya bainakum al-adawat al-baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan menginginkan dari kalian, dari minuman keras dan perjudian tersebut, untuk memunculkan atau melahirkan di antara kalian al-adawat al-baghdha, permusuhan dan kebencian. Dan ini merupakan perkara yang musyahad, perkara yang jelas. Orang yang suka berjudi, orang yang suka mabuk akan mendapatkan hal tersebut. Syaitan menginginkan permusuhan dan kebencian akibat dari minuman keras dan judi tersebut. Innama yudhisyaitan ayuqiyya bainakum al-adawa wal-baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa as-shalah. Dan juga syaitan ingin menjauhkan kalian dari berzikir kepada Allah dan dari salat dengan khamr tersebut. Fahal antum muntahun? Apa kalian berhenti dari khamr? Maka Umar ketika dibayar sebut belum langsung mengatakan intahaina intahaina. Kami telah berhenti. Dan beliau senang dengan turunnya ayat tersebut. Khamr merupakan perkara yang haram, perkara yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peminumnya, penjualnya, dan juga orang yang bertaun dengannya. Dan juga orang yang minum khamr oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dilaknat, juga dikhabar beliau bahwasanya orang yang minum khamr tidak diterima salatnya selama 40 hari. Dan Nabi pun menetapkan hukum untuk minum khamr dicambuk 40 kali. Bahkan pada zaman Umar ditambah menjadi 80 kali. Karena mafasid yang sangat besar dari khamr tersebut. Minum khamr perkara yang diharamkan. Dan termasuk tanda dari kiamat antaranya adalah wayushrabul khamr. Akan tersebar khamr. Minuman keras diminum dan dilegalkan, diminum dengan terang-terangan. Itu min asyrafis sa'ah. Termasuk dari tanda-tanda hari kiamat. Dan ini tentunya perkara yang mungkar, yang wajib bagi kita untuk mengingkarinya. Khamr, sekali lagi, minuman keras, itu perkara yang diharamkan dan termasuk dari dosa besar. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.